Untuk ku melihat senyummu.

kamu hilang kembali, mencari setia kekasihmu antara kau aku dan kawan. Dalam segala cinta ku miliki, hanya kau satunya awan gemawan rindu. Kesepian memecah halus rindu cintaku ini. Jeritan manja manis senja, warna keindahanmu, kaulah kekasih. sinarmu menilam sari. Buatku merumpuhi malam, kabus berlabuh bagaikan awan, mengaburi penglihatan. Menyekat maksud di sempadan, redup yang kupasangkan aku.